nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Masalah pertama adalah siapa yang melapangkan atas seorang mukmin kesusahannya dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahan dia nanti pada hari kiamat. Siapa yang membantu melapangkan kesusahan seorang muslim, maka dia nanti yaumul qiyamah akan Allah lapangkan pula. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Masalah kedua, siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Masalah ketiga, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib-aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Masyaallah. Wallahu fi aunil 'abdi. Yang keempat, masalah yang keempat, Allah akan selalu menolong hambanya. Maka kana 'abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Allah akan menolong seorang hamba dan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, dan siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Ini masalah yang berikutnya, yang kelima. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Yang keenam, siapa yang duduk, tidaklah satu kaum duduk di masjid, di baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, di antara mereka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah akan turunkan pada mereka ketenteraman. Siapa dari satu kaum yang duduk-duduk di masjid, dari masjid-masjid Allah, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Allah akan turunkan pada mereka sakinah, ketenteraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat dari Allah SWT. Wa haffathumul malaikah, dan niscaya para malaikat akan menaungi mereka atau mengerumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan seluruh penduduk langit atau segala penduduk langit yang ada di sisinya. Fi man 'indah, siapa-siapa yang ada di sisinya. Yang ketujuh, wa man bata'a bihi 'amaluhu, siapa yang amalannya lambat. Lam yusri' bihi nasabuh, maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasab. Walaupun dia turunan Ali, turunan Hasan, turunan Husain, walaupun dia turunan Abu Bakrin wa Umar, walaupun dia anak Imam Ahmad, anaknya Imam Al-Muzani, ataupun anak siapapun dia, tidak ngaruh terhadap amalannya. Kalau amalannya lambat, maka akan tetap lambat. Man bata'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Demikian hadisnya yang ke-36. Kita lihat syarahnya dari Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Hadal hadis kharrajahu Muslim. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam riwayat Al-Amash dari Abi Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa'tarad 'alaihi ghairu wahid min al-huffaz fi takhrijihi. Tetapi ada yang mengkritik, tidak hanya satu orang saja dari para penghafal-penghafal hadis dalam masalah takhrijnya. Minhum Abu Fadl Al-Harawi, dikatanya oleh Abu, di antaranya oleh Abu Fadl Al-Harawi, Imam Al-Harawi, dan juga Daruqutni, Imam Daruqutni. Fa inna Asbat ibn Muhammad rawahu anil A'mash. Karena Asbat ibn Muhammad meriwayatkan dari A'mash, dia berkata, haddathtu aw hudithtu an Abi Salih. Disampaikan kepadaku dari Abi Salih. Fatabayyana anna al-A'mash lam yasma'hu min Abi Salih. Ini menunjukkan bahwa A'mash tidak mendapatkan langsung dari Abi Salih. Walam yadhkur man haddathahu bihi, dan beliau tidak menyebutkan siapa yang menyampaikan. Perhatikan bahasa dari Imam A'mash rahimahullah, hudithu an Abi Salih, disampaikan kepadaku dari Abi Salih. Berarti Abu Salih langsung pada beliau atau ada orang lain? Ada orang lain. Hudithu an Abi Salih, disampaikan kepadaku dari Abi Salih. Disampaikan oleh siapa? Fatabayyana annal A'mash lam yasma'hu min Abi Salih. Maka jelaslah bahwa A'mash tidak langsung mendapatkannya dari Abi Salih. Walam yadhkur fi man haddatsahu bih, dan tidak menyebutkan siapa yang menyampaikan kepadanya. Wa rajaha Tirmidzi wa ghairu hadhihi riwayah, dan dirajikan pula oleh Tirmidzi bukan hanya pada riwayat ini. Wa zada ba'du ashabil A'mash, dan ditambahkan pula dari sebagian murid-murid Imam A'mash fi matnil hadis, dalam matan hadis, wa man aqala musliman aqala Allahu asratahu yaumil qiyamah. Dan siapa yang aqala, aqala maknanya memaklumi dan memaafkan. Kalau ada seseorang berbuat salah, afwan ana terlambat, atau afwan barang antum rusak, afwan ana tidak begini tidak begitu, kemudian dimaafkan oleh dia, ya tidak apa-apa. Baik, ini memaklumi namanya aqala Allah muslim. Aqala Allah asratahu yaumil qiyamah, Allah juga akan memaklumi asratahu, ketergelinciran dia, kesalahan dia nanti yaumil qiyamah. Ini lafaz yang di dalam sanad tadi yang ada A'mash berkata hudithu an Abi Salih. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa hadisnya tetap sahih. Silakan lihat ucapan beliau Ibnu Majah tentang sahih Ibnu Majah oleh Syekh Al-Albani dan juga Tirmidzi. Karena di dalam jalan lainnya A'mash menegaskan atau menjelaskan siapa orangnya yang menyampaikan kepadanya, tapi dalam lafaz ini memang tidak ada atau dalam sanad ini. Wa kharraja fi sahihaini, dan dikeluarkan pula oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim, masyaallah. Kita mengambil ilmu dari sekian para imam. Allahu akbar. Kharraja fi sahihaini, dua imam mengeluarkan hadis ini dalam dua kitab sahih mereka. Dari hadis Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa maknanya? Maknanya kritikan tadi hanya pada satu jalan saja. Jalan-jalan lainnya sangat sahih. Maka cukup dengan jalan-jalan yang lain tadi bahwa hadis ini sahih. Bukhari juga meriwayatkan dalam sahihnya padahal syaratnya sangat ketat. Demikian pula Imam Muslim membawakan dalam sahihnya juga syaratnya sangat ketat. Tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran selain Bukhari dan kemudian Muslim. Wa Imam Bukhari dan Muslim berkata, Al-Muslim akhul Muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ini semakna dengan yang tadi. Walhamdulillah. Seorang muslim, saudara muslim lainnya tidak mendoliminya, tidak mengacuhkannya. Kalimat yuslim maknanya menyerahkan pada musuh, membiarkan kepada musuh atau memberikan kepada musuhnya. La yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi, siapa yang membantu hajat saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu hajat-hajatnya di dunia wal akhirah. Ini sama dengan yang mana? Nah, sama dengan man yasara mu'sirin, memudahkan orang yang kesusahan. Atau yang pertama, man nafasa an mu'minin kurbatan. Wa man farraja an muslimin. Ini juga sama. Siapa yang memberikan jalan keluar dari kesulitan seorang muslim, farraja Allahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Ini persis seperti yang awal dalam hadis kita, yaitu man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan jalan keluar dari kesusahan seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya, jalan keluar baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah, dan siapa yang menutupi aib-aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya nanti yaumil qiyamah. Masya Allah. Ini sama dengan yang mana? Jayid. Sama dengan kalimat man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka dia akan ditutupi oleh Allah aibnya yaumil qiyamah. Ikhwanabillahi na'azukumullah, aib seorang muslim di rumahnya bersama istri dan anaknya, itu disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW marfu'an yukaffiruhu salah wassiyam wa qira'atul Qur'an. Fitnah rajul fi ahlihi wa malihi wa awladih yukaffiruhu as-salah wassiyam wa qira'atul Qur'an, terhapus dengan amalan-amalan saleh. Barakallahu fikum. Sehingga tidak pantas untuk diumbar, disebarkan kepada manusia, dan tidak pantas pula untuk dijadikan sebagai tahdzir. Barakallahu fikum. Wa kharraj at-Tabrani, berkata at-Tabrani dari hadis Ka'ab ibn Ujarah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabih naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satarahu ala mu'minin auratahu satarallahu auratahu wa man farraja an mu'minin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatahu. Tabrani juga meriwayatkan hadis yang mirip dengan itu dari hadis Ka'ab ibn Ujarah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan, siapa yang memberikan kemudahan atau siapa yang memberikan jalan keluar bagi seorang mukmin kesusahannya, nafasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Wa man satarahu ala mu'minin auratahu, dan siapa yang menutupi seorang mukmin aib-aibnya, satarallahu auratahu, Allah akan tutup aib-aibnya nanti yaumil qiyamah atau fid dunya wal akhirah. Wa man farraja an mu'minin kurbatan, dan siapa yang memberikan jalan keluar dari seorang mukmin dari kesusahannya, farrajallahu anhu kurbatahu, Allah pun akan memberikan jalan keluar bagi kesusahannya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Maslamah ibn Mukhallad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal. Dikeluarkan pula hadis yang mirip dengan ini oleh Imam Ahmad berbunyi man satara musliman fid dunya satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi seorang muslim aib-aibnya di dunia, maka Allah akan tutupi baginya atau tutupi aibnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man naja makruban, siapa yang menyelamatkan seseorang yang sedang kesusahan, fakkallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka niscaya Allah akan lepaskan dia dari kesusahan-kesusahan yaumil qiyamah. Wa man kana fi hajati akhihi, siapa yang membantu hajat saudaranya, kana Allahu fi hajati, maka Allah pun akan mendukung hajatnya. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kita bahas, kelihatannya beliau Imam Ibn Rajab akan membahas satu persatu dari 6 atau 7 masalah tadi. Masalah pertama, Manafasa an mu'minin, siapa yang memberikan jalan keluar bagi seorang mukmin dari kesusahannya, maka Allah pun akan memberikan jalan keluar bagi kesusahannya atau atas kesusahannya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Hada yarji' ila annal jazaa' min jinsil 'amal. Wa perkara ini kembalinya kepada kaidah al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan bentuk amalannya. Wa qad takatsarat an-nusus bi hadzal ma'na, dan sudah sangat banyak dalil-dalil yang semakna dengan ini. Ini al-jazaa'u min jinsil 'amal itu sangat banyak dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa balasan sejenis dengan balasannya atau balasan sejenis dengan perbuatannya. Ka qaulihi, seperti ucapan Rasulullah sallam, innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Ini balasan sejenis dengan perbuatannya. Innama yarhamullah. Sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Karena dia penyayang, Allah sayangi. Ini al-jazaa'u min jinsil amal. Wa qauluhu, dan ucapan beliau juga alaihi salatu wassalam, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzabunan nasa fid dunya. Allah akan mengazab siapa yang mengazab manusia di dunia. Ini Allah akan menyiksa siapa yang menyiksa manusia di dunia. Maka yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit, karena itu akan menyiksa saudaranya. Barakallahu fikum. Wal kurbah, sedangkan kurbah di dalam lafaz ini adalah syiddah al-azimah, kedahsyatan, kesusahan yang besar. Allati tuqi sahibuha fil karab, yang menyebabkan pelakunya mendapatkan al-karab, seperti musibah atau kesusahan. Tapi kalau begitu apa makna tanfisnya? Nafasahullah. Man nafasa an mu'minin kurbatahu wa tanfisuha ay yukhaffifa anhu minha. Dan tanfisnya adalah dengan meringankan bebannya. Rasulullah SAW mengambil Ali dan siapa lagi satunya? Abbas mengambil Ja'far. Untuk apa itu? Untuk meringankan beban pamannya. Barakallahu fikum. Sejenis itulah yang namanya tanfis, membantu atau meringankan. Qala ma'khudun min tanfisi al-khanaq, diambil dari kata tanfis al-khanaq, ka'annahu yurkholahu al-khanaq. Al-khanaq itu belenggu yang ada di leher, yang kalau terlalu sempit tercekik dia, kemudian kamu lepaskan. Kamu, apa bahasa Indonesianya? Dilonggarkan. Dikendorkan, kalau bahasa Cirebonnya. Hah? Kalau dikendorkan, apa namanya bahasa kita? Itu kan? Nah, itu namanya tanfis. Tadi yang sesak, dibikin longgar. Hatta yakhud nafsan, hingga bisa nafas. Jadi dari kata tanfis tadinya terlalu sesak, hingga bisa nafas. Dilepas, dilonggarkan tadi, dikendorkan, bisa nafas. Itu namanya tanfis. Itu namanya tanfis. Tetapi maksudnya adalah tafrij. Wa tafriju a'zamu min dhalik. Adapun tafrij a'zamu min dhalik, lebih besar lagi dari tanfis. Tanfis sekedar bisa nafas. Tapi kalau tafrij, dilepas, dibebaskan dari kesusahannya. Tabarakallahu fikum. Dan biasa di dalam ayat dan hadis sering berbicara tentang sesuatu yang di bawah, agar apalagi yang di atasnya. Melarang sesuatu yang kecil agar yang lebih dari itu lebih-lebih lagi. Wala takul lahuma uffin. Jangan ucapkan uff. Ini ucapan terjelek kepada kedua orang tua adalah ah, atau menentang dengan ah gitu. Apalagi mencaci maki, apalagi mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Atau sebaliknya, memerintahkan sesuatu, kamu mengendorkan ikatannya saja, Allah akan lepaskan kamu nanti yaumul qiyamah, akan diringankan oleh Allah yaumul qiyamah, apalagi engkau melepaskannya begitu. Sehingga disebutkan keutamaan dari amalan sholat yang kecil agar engkau dan kita berpikir apalagi yang lebih dari itu. Apalagi yang lebih dari itu. Man nafasa, siapa yang membuat nafas orang yang sedang kesusahan supaya dia bisa agak ringan. Itu saja sudah Allah jamin yaumul qiyamah akan Allah ringankan nanti. Qala wa tafrij a'zamu min dalik. Kan di dalam lafaz-lafaznya tadi ada man farraja an mu'minin kurbatahu, itu melepaskan sama sekali. Apa itu tafrij? Jadi katakan a'zamu min dalik huwa an yuzila anhu al-kurbah, menghilangkan kesusahan tadi secara keseluruhan. Fatanfariju anhu kurbatuhu, maka lenyaplah atau hilanglah dari dia kesusahannya. Wa yazulu hammuhu wa ghammuhu, dan kemudian hilang pula kebingungannya dan kesedihannya. Fajaza'u at-tanfisi at-tanfis wa jaza'u at-tafriji at-tafrij, maka balasan orang yang memberikan keringanan Allah akan ringankan, dan balasan orang yang melepaskan dari kesusahannya maka Allah akan lepaskan. Kama fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Wa qad jama'a bainahuma fi hadis Ka'ab Ibnu Ujarah, dan telah dikumpulkan kedua-duanya di dalam hadis Ka'ab Ibnu Ujarah yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar, atau dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in wa at'amahu Allah yawm al-qiyamah min thimaril jannah, wa ayyuma mu'minun saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah yawm al-qiyamah min rahiqil makhtum, wa ayyuma mu'minun kasa mu'minan ala 'ura kasahu Allah min khudril jannah. Naam. Ayyuma mu'min, siapapun dari seorang mukmin memberi makan atas orang yang kelaparan atau atas kelaparan seseorang, maka Allah akan beri makan dia nanti yaumul qiyamah dari buah-buah surga. Dan siapapun dari seorang mukmin yang memberikan minum kepada mukmin yang lainnya ala dhama'in, yang sedang kehausan, saqahullahu yaumul qiyamah, niscaya Allah akan tuangkan baginya yaumul qiyamah min ar-rahiqil makhtum, dari rahiqil makhtum. Wa ayyuma mu'minun kasa mu'minan ala 'ura, dan siapapun seorang mukmin yang memberikan pakaian kepada mukmin lainnya yang belum berpakaian, kasahullahu min khudril jannah, Allah akan memberikan pakaian padanya dari sutra hijau dari surga. Ikhwan ibn a'azakumullah, mana kalimatnya tadi yang kata Ibn Rajab dikumpulkan kedua-duanya dalam hadis Ka'ab ibn Ujarah? Kalau dari siyakul kalam yang dimaksud adalah mengumpulkan tafrij dengan tanfis. Di mananya? Mana tafrij, mana tanfis? Wallahu ta'ala alam, seperti yang dimaksud adalah merincikan. Kalau kelaparan, ya diberi makan. Kesusahan macam-macam. Kalau dia kehausan, ya diberi minum. Kalau dia dalam keadaan masih tidak memiliki pakaian atau compang-camping atau seperti Bani Mudhar yang datang kepada Nabi dalam keadaan hampir-hampir tidak berpakaian kecuali pedang, apa namanya, busur panahnya yang diselempangkan di badannya, badannya enggak pakai baju. Maka Nabi kemudian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan seluruh kaum muslimin, siapa yang bisa memberikan pakaian, berikan pakaian. Siapa yang memberikan, bisa memberikan makanan, silakan berikan makanan. Walaupun hanya dengan setengah biji korma. Maka terkumpullah dua gunung, satu gunung makanan, satu gunung pakaian. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan di sini rinci, siapapun dia dari seorang mukmin yang memberikan makanan pada orang yang kelaparan, atau memberi minum pada orang yang kehausan, atau memberi pakaian pada orang yang masih belum berpakaian sempurna, maka niscaya Allah SWT akan memberikan makanan nanti dari surga, dari buah-buah surga, memberikan minuman dari rahiqil makhtum, dan akan memberikan pakaian dari sutra-sutra surga. Waqila dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan syak di dalam rafa'nya. Tapi disebutkan dalam fotonya bahwa yang riwayat Imam Ahmad lemah sanadnya. Waqila inna sahih waqfuhu, bahwa yang benar hadis ini mauquf. Kalau mauquf berarti hanya pada para sahabat. Ini ucapan sahabat fulani, ucapan sahabat fulan. Warawa Ibnu Abi Dunya fi isnadihi an Ibnu Mas'udin, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud, qala yuhsyarun nas yaumal qiyamah a'ra ma kanu qat wa ajwa'u ma kanu qat wa adma' ma kanu qat وأنصب ما كانوا قط فمن كسى لله عز وجل كساه الله ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله ومن سقى لله عز وجل سقاه الله ومن عفى لله عز وجل عفاه الله. Disebutkan dengan sanadnya oleh Ibn Abi Dunya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, nanti dikumpulkan yaumul qiyamah di padang mahsyar manusia. Jadi manusia akan dikumpulkan nanti yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam keadaan a'ra ma kanu qat, setelanjang-telanjangnya. Wa aj' ma kanu qat, selapar-laparnya. Wa azma ma kanu qat, sehaus-hausnya. Wa ansab ma kanu qat, dan dalam keadaan sedang susah, sesusah-susahnya. Sehingga mereka mencari nabi-nabi untuk meminta syafaat mereka. Datang kepada Adam, datang kepada Musa, datang kepada Isa, datang kepada Ibrahim, sampai berakhir kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan ana laha, dan seterusnya di dalam hadis syafaat. Dalam hadis syafaat. Ikhwan bin a'azakumullah, maka karena mereka dalam keadaan sedang susah-susahnya, sedang lapar-laparnya, sedang haus-hausnya, sedang sangat tidak berbaikan sama sekali. Hufatan, uratan, ghurula. Di dalam hadis yang lebih sahih disebutkan, hufatan tidak beralas kaki, uratan tidak berpakaian, ghurula dalam keadaan belum dikhitan. Masih seperti bayi yang baru dilahirkan. Qala, maka saat itulah sangat dibutuhkan dan sangat diinginkan, yang sangat diharapkan oleh mereka, kemudahan atau jalan keluar atau tanfis, diringankan. Maka disebutkan melanjutan hadisnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pakaian orang yang memberikan pakaian pada manusia dengan ikhlas. Saya ulangi lafadznya, faman kasa lillahi azza wa jal, siapa yang memberikan pakaian karena Allah di dunia, kasahullah, saat itu Allah akan berikan pakaian baginya. Wa man at'ama lillahi azza wa jal, dan siapa yang memberi makan karena Allah azza wa jal, at'amahullah, Allah akan beri makan. Wa man saqa lillahi azza wa jal saqahullah, dan siapa yang memberi minum karena Allah azza wa jal, maka Allah pun akan memberi minum dia. Wa man afa lillahi azza wa jal, dan siapa yang dia memaafkan karena Allah, maka Allah pun akan memaafkannya. Karena mereka semua saat itu sedang kesusahan, masing-masing mengingat dosanya sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Limadha? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Mereka lari dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya, dari saudaranya, dari siapapun, dari istrinya. Mengapa? Karena masing-masing memiliki urusannya sendiri-sendiri. Maka apa kata para anbiya yang didatangi? Ini nabi, apalagi bukan nabi. Para anbiya yang didatangi oleh mereka untuk meminta syafaat, qala nafsi nafsi, diriku diriku. Ini ansabu mayakun, sesusah-susah mereka saat itu di padang mahsyar. Maka ketika dikatakan bahwa dia diberi afu, diberi maaf oleh Allah, sangat terasa ringan. Maka siapa yang memaafkan manusia di dunia, dia akan memaafkannya nanti, dia akan dimaafkan oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Wa kharajal Baihaqi min hadits Anas marfu'an. Disebutkan pula oleh Al-Baihaqi dari hadis Anas secara marfu', inna rajulan min ahli jannah yushrif yaumul qiyamah ala ahli an-nar. Fayunadihi rajulun min ahli an-nar, ya fulan hal tarfa'ni? Fayaqulu la wallahi ma a'rifuka man ant. Fayaqulu ana alladhi marartu bi fi dari dunya fastasqaytuni shurbatan min ma fasaqaytuka. Qala qad 'araftu. Qala fasfa'li biha inda rabbik. Qala fayas'alu Allah 'azza wa jalla wa yaqulu shaffi'ni fihi fayamur bihi fayukhrijuhu minan nar. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari hadis Anas secara marfu, bahwa seseorang dari penduduk surga melihat nanti pada hari kiamat ke neraka. Fayunadihi rajulun min ahli nar. Datanglah seseorang dari penduduk neraka yang mengenalnya. Ya fulan, hal ta'rifni? Wahai fulan, apakah kau kenal aku? Fayaqulu la wallahi ma a'rifuk. Tidak demi Allah, aku tidak kenal kamu. Man ant? Siapa kamu? Fayaqulu, maka dia berkata, ana alladhi mararta bi fi dari dunya fastasqaitani syurbatan min ma. Engkau yang dulu pernah melewati aku dalam keadaan engkau kehausan, kemudian meminta minum kepadaku syurbatan ma. Fasaqaituka, dan kemudian aku beri minum kamu. Qala qad araft, sekarang aku ingat, katanya. Qala fashfa'li biha inda rabbik, kalau begitu mintakanlah kepada Allah syafaat untukku. Qala fayas'alullah azza wa jal, maka orang tadi dari penduduk surga meminta kepada Allah syafaat. Qala wa yaqul syafi'ni fihi, ya Allah gabungkanlah doaku kepada doanya. Fayamur bihi fayukhrijuhu minan nar, maka Allah perintahkan kemudian Allah lepaskan dia dari neraka. Rawahu Abu Ya'la wa fi musnadihi sanadihi Ali ibn Abi Sarah. Qala Abu Daud taraku hadithahu, para ulama meninggalkan hadis beliau. Wa qala Al-Bukhari fi hadithihi nazar, hadisnya masih perlu dikoreksi lagi. Wa qawluhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Ini kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.